ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita sampai hadis terakhir dari bab fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyi'ah, bab tentang orang yang mencontohkan perbuatan yang baik atau orang yang mencontohkan perbuatan yang buruk, yang dalam istilah syar'i disebut membikin sunnah hasanah atau membikin sunnah sayyi'ah. Tentu yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sunnah secara bahasa, bukan sunnah secara syar'i, yaitu ucapan Nabi, perbuatan Nabi, keinginan Nabi, ya, bukan diamnya Nabi, bukan. Artinya sunnah secara bahasa. Sunnah secara bahasa adalah perbuatan. Maka Nabi bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qabla. Sungguh kalian kelak akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian, sunnah-sunnah orang Yahudi dan Nasrani. Berarti orang Yahudi punya sunnah, orang Nasrani punya sunnah, punya kebiasaan. Nah, ini sunnah secara apa? Bahasa. Nah, dari sinilah para ulama memahami perkataan Umar. Ketika Umar melihat kaum muslimin sholat tarawih berjamaah dipimpin oleh Tamim Ad-Dari dan Ka'ab bin Malik, Umar mengatakan, ni'matu bid'ah hadi, sebagus-bagus bid'ah hayli dia. Salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, Umar katakan, ini sebaik-baik bid'ah. Tentu yang dimaksud bid'ah di sini bid'ah secara lughah, bahasa, bukan bid'ah secara syar'i sebagaimana sabda Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Semua bid'ah sesat dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Maka batallah hujjah orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Nahdiyin, orang-orang di negeri kita ini yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah berdasarkan perkataan Umar. Ya, ini subhat, betul subhat. Sedikit di antara kaum muslimin terutama di negeri kita yang memahami kaidah ini. Maka dengan serampangan mereka mengatakan ada sunnah hasanah, tentu ada sunnah sayyi'ah. Berarti ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ya, maka mereka katakan tahlilan bid'ah hasanah. Ya, muludan bid'ah hasanah. Yasinan malam Jumat bid'ah hasanah. Zikir dan wirid secara beramai-ramai habis sholat keras suaranya bid'ah hasanah, semua bid'ah hasanah. Ya, mereka tidak bisa mencontohkan bid'ah sayyi'ah, bid'ah dhalalah, mereka tidak bisa mencontohkan. Ya, karena mereka memang tidak mau berhadapan dengan kenyataan masyarakat yang keliru itu. Jadi tidak mau mengatakan masyarakat itu salah, mayoritas masyarakat itu pasti benar. Maka mereka tidak mencontohkan bid'ah dolalah seperti apa. Ya, paling mereka contohkan yang tidak ada. Bid'ah dolalah itu ya sholat subuh 3 rakaat, ya, nunjuk nggak pakai jari tapi pakai kelingking. Nyantai yang nggak ada, ya. Singura-ura, ya. Nah, itu mereka, ya. Maka sepatutnya mereka mengganti hadis Nabi itu, ya. Kullu bid'atin hasanah. Orang hasanah semua. Kenyataan hasanah semua. Tahlilan hasanah, muludan hasanah, yasinan hasanah. Ya, ganti saja sabda Nabi kullu bid'atin dalalah menjadi kullu bid'atin hasanah. Karena semua hasanah. Mustahil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi kenyataan. Apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah wahyu. Ucapan beliau pasti benar. Artinya, tahdir-tahdir beliau, peringatan-peringatan beliau yang diucapkan 1400 tahun yang lalu pasti menjadi kenyataan. Maka Nabi selalu mentahdir masalah bid'ah di setiap khutbahnya, ceramahnya. Tentu akan terjadi bid'ah ini. Gak mungkin gak ada, pasti ada. Dan hari ini kita lihat ratusan bahkan ribuan bid'ah terjadi. Setiap hari, setiap tahun, setiap ini bertambah. 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu belum pernah ada bid'ahnya qiyamul lail berjamaah. Ya, sambil muhasabah di awal tahun atau di akhir tahun. Enggak ada 30 tahun yang lalu. Ya, muncul kira-kira 10 tahun terakhir ini. Ya, nanti akan ada lagi. Zikir dan wirid berjamaah sambil menangis. Dulu ada di daerah-daerah, di puncak-puncak gunung. Hari ini masuk ke Jakarta. Ya, di ekspos besar. Dan begitu sifat bid'ah ini. Terus berkembang, berkembang, berkembang. Adapun sunnah, tidak. Sunnah tidak berkembang. Justru malah kurang, pasti kurang. Gak mungkin ada orang yang bisa mengamalkan sunnah seperti Nabi. Berkurang pasti. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengamalkan sunnah seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali. Terus berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Hingga nanti berkurang banyak sekali ajaran Islam. Sunnah kan ajaran Islam. As-sunnah fahiyal Islam, wal Islam fahuwa sunnah. Sunnah itu adalah Islam, Islam itu adalah sunnah. Terus berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, sampai titik yang sudah tidak ada lagi, datanglah hari kiamat. Maka disebutkan oleh Nabi, la takum sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat selagi di muka bumi ini masih ada orang yang mengucapkan lafaz Allah, Allah. Enggak mungkin terjadi kiamat kalau masih ada lafaz Allah, Allah. Ya, jadi hari kiamat terjadi ketika kalimat Allah sudah tidak ada yang menyebut. Boro-boro istighfar, boro-boro adzan, ya, boro-boro sholat, Allah saja sudah tidak disebut. Aini sirorna, sejelek-jelek manusia, yaitu manusia yang hidup ketika kiamat terjadi. Maka sebelum kiamat tiba, Allah matikan orang-orang yang beriman itu. Setelah Nabi Isa meninggal, ya, kemudian kaum muslimin semakin habis, semakin habis. Kemudian Allah tidak biarkan di muka bumi ini ada orang yang beriman kecuali Allah kirimkan angin masuk ke dalam jasadnya dan keluar lagi lewat ketiaknya dan keluar dengan nyawanya. Nah, sehabis itu tidak ada lagi orang yang beriman di muka bumi. Ya, orangnya buruk semua, maksiat semua, munafik semua, kafir, musyrik. Ya, tidak ada kebaikan sama sekali. Sampai disebutkan dalam satu riwayat, orang terbaik di hari itu, orang terbaik. Orang terbaik di hari itu, manusia yang paling baik di hari itu, ketika melihat orang yang berzina di pinggir jalan. Ya, sudah enggak karu-karuan lagi. Yang namanya perzinahan sudah terang-terangan di pinggir jalan. Ya, sudah terang-terangan, tidak mana. Nah, orang yang terbaik hari itu mengatakan, alangkah baiknya kalau zina itu dibalik tembok situ. Nah, ini orang terbaik. Enggak ada, jangan zina, haram, enggak sampai ke situ. Ya, alangkah baiknya kalau zina dibalik tembok itu lebih baik. Ya, mosok terang-terangan pinggir jalan. Itu manusia terbaik hari itu mengatakan seperti itu. Ya. Nah, itu sifat agama seperti itu. Sifat sunnah seperti itu. Semakin lama semakin berkurang, semakin berkurang. Ya, tapi kita tidak boleh putus asa. Karena Allah memberikan kabar gembira setiap 100 tahun. Setiap 100 tahun Allah bangkitkan, Allah hidupkan, Allah kirimkan seseorang yang yujadidu dinam, orang yang memperbaharui agama ini, yang dimaksud dikembalikan kepada ajaran semula. Kalimat tajdid, pembaharu dalam Islam, yang dimaksud mengembalikan Islam yang telah rusak, dikembalikan kepada Islam yang asli. Islam yang asli, Islam di zaman siapa? Tentu Rasul dan para sahabat. Ini yang dimaksud pembaharu, bukan membuat hal-hal yang baru dalam Islam. Tidak seperti pembaharu yang didengungkan oleh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abdu, ya, dan seterusnya. Bukan itu. Mereka memaksudkan pembaharu dalam hal ini adalah pembaharu betul-betul baru. Hal-hal yang tidak ada, kemudian diadakan. Bukan itu. Bukan itu. Maka keluar dari lisan mereka, kaum muslimin mundur karena apa? Tidak menguasai sains, tidak menguasai teknologi, karena sibuk dengan ritual-ritual yang tekstual saja. Ini ucapan yang sangat buruk. Lihat para sahabat. Lihat para sahabat, semua menyembuhkan diri dengan apa? Dengan qaulullah wa qaul rasul. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah berikan kemuliaan. Allah berikan rasa takut di hati orang-orang kafir menghadapi para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Apakah mereka takut dengan sahabat karena sahabat menguasai sains? Teknologi tidak sama sekali. Teknologinya jauh lebih unggul Romawi, Parsi. Jauh, sangat jauh. Kita semua tahu itu. Tapi mereka takut. 20 hari. 20 hari. Heraklius, Adilur Rom, pembesar Romawi, yang sangat terkenal itu, 20 hari ditunggu oleh Nabi dan para sahabat di Tabuk, tidak berani muncul. Ditunggu untuk perang. Nah, ini janji Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan rasa gentar, rasa takut, rasa ru'at kepada orang-orang kafir ketika orang kafir ini berhadapan dengan kaum muslimin. Tentu kaum muslimin yang taat seperti Rasul dan para sahabat. Ridwanullahi alaihim jami'. Ya. Jadi kejayaan umat ini ada di mana? Ada dalam ketaatan. Ketika kaum muslimin taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan jayakan. Bukan karena takdir sains teknologi. Itu akan menyusul. Allah kasih jalan mudah. Allah mudah sekali memberikan jalan kepada kaum muslimin untuk menguasai teknologi. Sangat mudah. Allah tidak kasih hari ini. Allah malah berikan pada Jepang, Amerika, dan seterusnya. Karena apa? Lihat bagaimana janji Allah. Lihat bagaimana syarat yang telah ditentukan oleh Allah untuk kaum muslimin agar kaum muslimin itu menang. Apa? Intan surullah yansurkum. Jika kalian mau menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Ini. Hari ini seolah Allah tidak tolong kita. Seolah Allah malah berpihak pada Amerika, Jepang, Eropa, dan seterusnya. Kaum muslimin tertindas di berbagai negeri. Harta kekayaan kaum muslimin dikuras oleh orang-orang kufar. Kenapa? Menjelaskan ayat tadi. Karena kaum muslimin tidak menolong agama Allah. Bagaimana menolong agama Allah? Menegakkan agama itu pada diri kita. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan ilmu syar'i, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Ya, tidak seperti orang-orang sufi, ketaatan mereka sesuai dengan hawa nafsu saja, tidak berdasarkan ilmu sama sekali. Ya. Inilah diantara penyebab bagaimana rusaknya kaum muslimin karena bid'ah-bid'ah yang mereka anggap baik. Ya, sekarang hadis terakhir. Wa'an ibni Mas'udin. Ada yang bawa baca? Tidak ada. Wa'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman, tidaklah ada satu jiwa, satu orang, berarti termasuk di sini manusia dan jin, ya, karena syariat yang berlaku pada diri manusia berlaku pula pada diri jin, ya. Manusia wajib taat kepada nabinya, maka jin pun seperti itu. Kita wajib sholat, jin wajib sholat. Kita wajib puasa Ramadan, jin seperti itu. Persis firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi, menyembah kepada aku. laisa min nafsin tuqtalu dhulman. Tidaklah seseorang atau satu jiwa yang terbunuh secara zalim. Secara zalim yang dimaksud tidak secara hak. Karena zalim ini tentu tidak hak. Apa ada pembunuhan yang hak? Ada. Nanti kita bahas, nanti dibawakan fawaidnya oleh Salim Fawidullah. Tidaklah seseorang itu terbunuh secara zalim illa kana ala ibni Adam awal kiflun min damiha, kecuali atas anak Adam yang pertama itu dosa dari darahnya. Apa maksudnya? Uslub seperti ini tidak masyhur atau hampir tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Indonesia tentu akan mudah dimengerti kalau diterjemahkan dengan kalimat setiap seseorang itu terbunuh secara zalim, maka setiap kali itulah anak Adam yang pertama berdosa. Ya, jadi setiap ada orang yang dibunuh mati, maka anak Adam yang pertama ini berdosa. Ada yang dibunuh mati, dia berdosa, mati berdosa, mati berdosa. Ya, kenapa? Li'annahu kana awwalu man sannal qatl. Karena dialah orang yang pertama kali membikin sunnah. Sunnah. Apa? Pembunuhan. Yang pertama kali membikin sunnah pembunuhan, tentu sekali lagi ini sunnah secara bahasa. Ya, mengawali satu perbuatan, baik atau buruk, itu namanya sunnah. Kalau baik sunnah hasanah, kalau buruk sunnah sayyi'ah. Sekali lagi, bukan sunnah pengertian syar'i. Kenapa anak Adam yang pertama ini menanggung dosa setiap kali ada pembunuhan di muka bumi? Karena dialah orang yang pertama kali membunuh. Jadi, tentu ini bukan khusus, tapi umum, tidak terbatas hanya membunuh. Apapun, ya, orang yang pertama kali melakukan sodomi misalnya, orang yang pertama kali melakukan perampokan misalnya, ya, pencincangan orang misalnya, setiap kali ditiru orang dia tambah dosa, ditiru orang dia tambah dosa, begitu. Karena sifat kejahatan biasanya ditiru. Ya, maka kita dengar di beberapa berita, ada berita bagaimana bayi dibunuh, ya, besoknya ada lagi. Maka secara sunnah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dilarang memberitakan kejahatan. Dilarang memberitakan kejahatan. Kalau mau diberitakan, apanya? Hukuman. Bukan kejahatannya. Apalagi cara dia berbuat jahat. Ya, cara dia membunuh gimana? Dipraktekan begini, begini, begini. Ini jelas batil. Haram. Ya, di samping buruk sekali akibatnya. Karena orang yang niat jahat, tentu dia mendapat ilmu. Oh, begitu ya cara membunuh itu. Oh, praktekan. Ya, ini tidak boleh. Tidak boleh. Lihat kaum muslimin mengikuti orang-orang kufar. Siapa anak Adam yang pertama ini? Ya, siapa? Di pelajaran-pelajaran sekolah, di pelajaran pesantren dan seterusnya disebut sebagai Qabil, yang dibunuh Habil. Ya, dua nama ini tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis. Antum bisa kebet-kebet dari awal Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai terakhir, enggak ada lafaz Qabil Habil. Yang ada dua anak Adam. Tidak ada lafaz Qabil Habil. Begitu juga di hadis. Di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, semua tidak ada menyebut nama Qabil Habil. Loh, dari mana lalu nama Qabil Habil ini? Ada di Taurat, ada di Injil. Ini yang terkenal dengan istilah Israiliyah. Bagaimana sifat kita? Tawakkuf. Ya, masih ingat bahwa Israiliyah, berita yang ada di Taurat dan Injil dibagi tiga. semua kabar, semua berita yang sudah terjadi, yang belum terjadi, ajaran yang ada di Taurat dan Injil yang sekarang, tentu bukan Taurat dan Injil yang masih asli di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, bukan, tapi yang sekarang yang tercampur antara firman Allah, karena Taurat dan Injil itu firman Allah awalnya. Nah, hari ini tercampur antara firman Allah dengan perkataan pendeta dan paspor. Nah, Taurat dan Injil hari ini dibagi tiga. Ya, yang pertama yang jelas benar, tentu masih ada, karena ada di situ firman Allah. Firman Allah pasti benar. Ya, yang pasti benar. Misalnya masih ada di Taurat, di Injil, bagaimana lafaz la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali, masih ada. Tentu bukan dengan bahasa Arab la ilaha illallah kalau Injilnya bukan bahasa Arab. Karena Injil mengikuti bahasa tempat. Ya, masih ada. Ya, kemudian mereka menyebut tentang Adam, tentang Hawa, ya, tentang turunnya Adam dan seterusnya. Kalau benar, ya harus kita benar. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pasti salahnya. Ya. Tahu dari mana? Ya, bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis. Al-Qur'an dan hadis mengatakan bahwa Isa ruhullah. Isa ini rohnya Allah, ruhullah, bukan anak Allah. Injil mengatakan anak Allah. Ah, tentu dia katakan ini salah. Ini salah. Ya, Nabi Isa mati, dibunuh, kemudian dikubur, kemudian naik ke langit. Ya, karena kenaikan Isa Al-Masih. Tentu kita katakan jelas ini salah. Karena Nabi mengatakan bahwa Nabi Isa tidak ada yang membunuhnya. Walakin subbiha lahum. Akan tetapi yang dibunuh itu adalah yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak berhasil menangkap Isa, mereka tidak berhasil membunuh, menyalib Isa, tapi yang dibunuh, yang disalib adalah orang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, tentu ini salah. Banyak sekali. Yang kedua. Yang ketiga, yang kita tidak tahu benar atau salah. Yang kita tidak tahu benar atau salah. Kita enggak tahu. Di Al-Qur'an enggak ada, di hadis enggak ada. Nah, inilah yang dimaksud oleh Nabi, la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Jangan kalian benarkan semuanya, jangan kalian salahkan semuanya apa yang ada di Injil itu, di Taurat itu. Ya. Mana contohnya? Ah, ini Qabil dan Habil. Lafaz Qabil dan Habil kita enggak tahu benar atau salahnya. Kita bilang oh benar. Ya kalau benar, kalau salah? Karena di ayat enggak ada, di hadisnya. Kita katakan salah. Ya kalau salah, kalau benar? Karena bisa saja benar. Ah, maka para muhaddithin cukup mengatakan bahwa Qabil, Habil ini Israiliyat. Maka para ulama tidak mau mengatakannya. Karena agama ini walaupun hanya sekedar nama harus tepat, harus benar. Karena wahyu bukan duga-duga. Beda dengan ilmu pengetahuan, ramalan-ramalan, analisa, hipotesa dan seterusnya. Ini hanya sifatnya dugaan. Bisa benar, bisa salah. Apalagi teori ada binatang, dinosaurus, ya, yang ngasih nama juga orang sekarang kan, dinosaurus. Ada manusia purba, jalannya bongkok. Nah, ini teori. Bisa benar, bisa salah. Menurut sebagian ayat dan beberapa hadis jelas kesalahannya. Ada wahyu benar, hanya sekedar nama pun harus benar. Maka ucapan Qabil dan Habil tidak diucapkan oleh para ulama ahli hadis, karena memang tidak berdasarkan hadis. Dhaif tidak, maudhu' tidak, sahih tidak. Ada di mana? Ada di Taurat dan Injil. Bisa benar, bisa salah. Maka tawakuf, diam. Ah, kita ikuti apa yang dicontohkan oleh para imam ahlul hadis. Jangan mengucapkan istilah nama Qabil dan Habil. Karena itu tidak ada di Al-Qur'an dan tidak ada di hadis. Begitu juga lafaz-lafaz lain seperti Israel. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebut bahwa pencabut nyawa itu Israel. Nabi selalu menyebut malaikat maut. Malaikat maut bukan Israel. Israel ada di mana? Di Israelia. Taurat dan Injil. Yang bisa benar bisa salah, tentu lebih baik kita hindari. Ya, karena malaikat yang terdapat dalam Al-Qur'an hanya 4. Yang terdapat dalam Al-Qur'an hanya 4. Jibril, Mikail, ya, Malik, ya. Kemudian Jibril, Mikail, Malik, Israfil. Ya. Selebihnya ada di hadis. Seperti malaikat Hafadzah. ya, malaikat penjaga gunung. Ya, ada beberapa nama-nama malaikat yang tidak waris dari Nabi, seperti Ridwan, seperti Izrail jelas, ya. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, kesimpulan dari hadis ini adalah bahwa setiap kali terjadi pembunuhan di muka bumi ini, maka setiap kali itu pula manusia pertama yang membunuh, yaitu anaknya Nabi Adam, mendapat dosanya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Orang yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi ini adalah dia. Maka dia ikut berdosa ketika ada orang mengikuti dia, yaitu membunuh. Fikr hadis yang pertama, annal mutasabbiba fil fi'li wal musajji'a alayhi wal munabbiha ilayhi yakunu musawiyan lil mubashir. Orang yang menjadi penyebab, orang yang memberi semangat, orang yang menyuruh satu perbuatan, maka dia sama seperti orang yang berbuat. Ya, baik atau buruk. Baik atau buruk, dua-duanya sama. Dengan kita maka orang-orang jadi pada taat, jadi pada sholat. Ah, kita mendapatkan kebaikan orang-orang yang sholat. Gara-gara kita maka orang-orang jadi pada minum khamr, berjudi. Maka dosa mereka kita juga ikut berdosa, ditambah-tambah. Ya, tanpa mengurangi dosa dia. Yang tadi kebaikan sama, tanpa mengurangi kebaikan dia. Ini maha pemurahnya Allah. Ya. Warubbama kanat mas'uliyatuhu mudha'afa. Dan kadang-kadang tanggung jawabnya malah lebih. Tanggung jawabnya lebih. Dia tidak membunuh. Dia hanya dalangnya saja. Begini, begini. Tanggung jawabnya lebih. Secara hukum dunia dan akhirat. Ya, orang mencari dalangnya. Ya. Yang paling penting dalangnya, otaknya siapa. Akhirnya tanggung jawabnya lebih. Walaupun dia tidak membunuh. Tapi dia otaknya, dalangnya. Yang nyuruh. Ini. Dan kalau satu pembunuhan ini bekerja sama satu kelompok, misalnya 20 orang rame-rame membunuh satu orang, ya semuanya berserikat sama membunuh satu orang, maka 20 semuanya dikisos. Ini fatwa yang sangat terkenal dari Umar, ya, berdasarkan satu ayat yang menceritakan tentang pembunuhan sapi, unta, ya, unta yang oleh Allah dimuliakan, tapi dibunuh oleh Bani Israel. Maka faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Ini yang dimaksud bukan bunuh diri, keliru ya. Ada beberapa tafsir yang menafsirkan bunuh diri ini tidak tepat. Yang tepat bunuhlah orang yang membunuh unta itu, nafkah itu, bunuhlah. Siapa yang membunuh? Semua yang ikut berpartisipasi dalam pembunuhan ini dibunuh semua. Nah, keluar hukum dari ayat ini bahwa orang yang berserikat, orang yang bekerja sama dalam satu pembunuhan, maka semuanya dikisos. Semuanya dikisos. Ya. Nah, inilah. Maka jangan mudah-mudah bagi kita untuk menunjukkan, memberi jalan, membantu segala bentuk kemaksiatan, karena kita ikut berdosa. Maka para ulama berfatwa, orang yang bekerja di bank ribawi, dia berdosa, haram gajinya, walaupun sebagai satpam, karena dia membantu terlaksananya riba. Siapa yang bekerja di pabrik yang haram, pabrik minuman keras misalnya, dia berdosa, walaupun sebagai tukang bersih-bersih, karena dia membantu, walaupun dibayar, tapi membantu jelas. Bahkan sampai kepada pemasoknya, maka haram bagi antum yang berjualan komputer misalnya, ada pesanan komputer 50 unit. Siapa yang mesen pabrik bir, minuman keras, tentu tidak boleh, haram. Ya, karena jelas yang mesen itu tentu untuk membantu terlaksananya penjualan minuman keras itu. Ya, bank ribawi, jangan. Insyaallah ta'ala kita yakin dengan janji Allah lewat nabinya, man taraka syai'an lillahi awwadahullahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tinggalkan ini 50 unit komputer, mungkin untungnya puluhan juta, dia tinggalkan. Kenapa dia tinggalkan? Lillah, karena takut kepada Allah dia. Maka awwadahullahu lahu khairan minhu, pasti Allah akan ganti, pasti Allah akan ganti khairan minhu, yang jauh lebih baik. Tentu ini janji Allah. Inna Allah la yukliful mi'ad, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ya, kita tagih janji Allah ketika kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Ya, jangan takut meninggalkan segala sesuatu keuntungan besar kalau itu haram. Tentu karena Allah kita tinggalkan. Ya, begitu juga sebaliknya. Jangan sungkan, jangan berat ketika kita punya kesempatan untuk membantu terlaksananya satu kebaikan, walaupun sekedar bersih-bersih. Ya, orang pada sholat berjamaah nyaman kalau karpetnya bersih. Ya, kita modal tenaga disedot, ya ada sedotannya, tinggal nyolokin. Ini jangan sungkan-sungkan seperti ini. Sampai Nabi katakan membuang satu sampah, satu kotoran dari masjid, maka akan diganjar dengan ganjaran yang sangat besar. Ya. Ini pun bermakna bahwa kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Juga tidak boleh mengecilkan keburukan sekecil apapun. Ya, buruk adalah buruk, baik adalah baik. Yang baik kita laksanakan, yang buruk kita tinggalkan. Yang kedua, al-qatlu anwa', pembunuhan itu bisa bermacam-macam. Pembunuhan itu bisa bermacam-macam. Minha ma yakunu zulman. Di antaranya ada yang berupa kezaliman. Membunuh dan itu kezaliman. Wa minha ma yakunu haqqan wa adlan. Dan di antara pembunuhan itu ada yang hak, ada yang adil. Jadi membunuh tapi hak, membunuh tapi adil. Maka pembunuhan itu tidak semuanya batil. Sebagaimana kita melampiaskan syahwat laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya, tidak semuanya dosa. Ada yang berdosa kalau itu zina, tapi ada yang berpahala kalau itu halal terhadap istri kita. Ya. Bahkan adil, membunuh tapi adil. Kal abwab allati ajaz asy-syar'u fiha al-qatl. Sebagaimana hal-hal yang dibolehkan oleh syariat ini untuk membunuh. Bal awjabahu, bahkan diwajibkan, bukan hanya dibolehkan, diwajibkan. Wajib dibunuh. Apa? Kan nafsi bin nafs. Seperti orang yang dibunuh karena dia membunuh orang. Ini kisos. Bagaimana? Wajib. Wajib. Mutlak? Tidak. Tapi muqayyad. Tidak mutlak. Bahwa si pembunuh harus dibunuh? Tidak mutlak. Harus dibunuh kalau apa? Malam ya'fu waliyul maktul. Apabila wali si terbunuh tidak memaafkan. Anak-anaknya, ya, atau bapaknya, keluarganya, walinya tidak memaafkan, maka harus dibunuh. Kalau memaafkan, ya dibiarkan. Atau pilihan ketiga, tidak dibunuh, tidak dimaafkan secara mutlak, tapi disuruh membayar denda. Ya, 100 ekor unta. Kemudian, warajmuz zalil muhsan. Merajam orang yang berzina dan dia muhsan. Atau muhsan, sudah berkeluarga. Orang yang sudah berkeluarga, sudah bersuami atau beristri, lalu dia berzina, maka dirajam. Dirajam pasti mati. Dirajam pasti mati. Dan kematiannya sudah diatur. Apa? Dilempar kepalanya dengan batu beberapa kali atau berkali-kali sampai dia mati. Ya, tidak boleh dengan cara ditembak, tidak boleh dengan cara digantung, karena apa yang dicontohkan oleh Nabi itulah hukum. Ya. Apalagi wal murtad, orang yang murtad, keluar dari Islam. Man baddala dinahu faqtul. Barang siapa yang mengganti agamanya, keluar dari Islam, maka dia harus dibunuh. Hukum Islam menetapkan, dan ini syariat Allah dan Rasulnya, siapa yang keluar dari Islam, dibunuh. Siapa yang wajib membunuh? Itu penguasa. Tidak boleh bapaknya, tidak boleh ustaznya, tidak boleh kiainya, tidak boleh gurunya dan seterusnya, tidak boleh. Yang berhak satu-satunya hanya penguasa. Ya, selain penguasa tidak berhak membunuh orang murtad. Apalagi selain syarat bahwa penguasa tegak hujjah. Tegak hujjah. Ya, artinya penguasa tidak melihat, oh itu ada keluar orang keluar dari Islam, dia masuk gereja, ya, diikuti dari belakang, ya, penguasa tusuk dari belakang. Bukan begitu. Hancur kalau begitu. Ya, walaupun dia penguasa, tapi apa? Datang, panggil. Ah, ente murtad. Ente harus kembali lagi ke Islam. Kalau mau, ya berarti Islam sama dengan kita, ya sudah enggak ada masalah. Ya? Kalau tidak mau, maka Anda kami bunuh. Kalau masih bersikeras, masuk Kristen atau Buddha atau apa keluar dari Islam, maka Anda kami bunuh. Ya, terserah jawaban dia. Kalau jawaban dia, ya saya mau kembali ke Islam. Ya sudah, enggak ada masalah. Walaupun dia bohong. Yang kita hukumi adalah ucapannya, zahirnya. Tentu dia harus sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Kalau ada perang, berjihad, dia harus berpihak di kaum muslimin. Kalau dia menjawab, enggak. Saya enggak mau masuk Islam lagi. Saya yakin dengan agama saya. Saya keluar dari Islam. Ah, baru bunuh. Berarti dia siap mati daripada masuk Islam lagi. Jelas ini kafir. Ya, dan umumkan kepada kaum muslimin dia telah kafir karena lebih memilih mati daripada kembali ke Islam. Lalu jangan disolati, jangan dikafani secara Islam, dan jangan dikubur di pekuburan kaum muslimin. Begitu cara. Ya, dia harus tatbiknya harus benar. Tidak boleh asal-asalan. Bagaimana manhaj takfiri membolehkan membunuh si fulan karena kafir, ini sangat bahaya gara-gara pemahaman yang sangat mujmal, pemahaman yang sangat garis besarnya saja tidak rinci. Maka di antara bahaya yang terjadi di dunia kaum muslimin terutama akhir ini karena apa? Karena memahami dalil tidak tafsir tapi mujmal. Bahwa orang yang murtad dibunuh, betul. Tapi ini harus dirinci bagaimana caranya. Dawabitnya bagaimana, harus dirinci. Ya. Apalagi. Wa man amila amalan qawmi lud. Juga dibunuh orang yang melakukan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut. Apa? Tiwa. Ya. Sodomi. Ini hukumannya adalah dibunuh. Hukumannya dibunuh. Ya. Hanya syariat tidak menetapkan seperti apa pembunuhan itu. Apa rajam atau apa, maka boleh dengan alat apapun untuk membunuh. Ya. Akana fa'ilan aw maf'ulan fi. Pelakunya atau yang menyodomi atau yang disodomi. Dua-duanya dibunuh. Tentu kalau dua-duanya mau. Ya. Kalau yang satu diperkosa ya tentu lain lagi. Ya, tentu harus ada penjelasan lebih rinci. Ya. Nah, tahulah kita dari sini bahwa orang yang melakukan perbuatan liwat seperti kaumnya Nabi Lut, Sodomi, maka hukumannya adalah dibunuh. Yang terakhir, walladhi ya'til bahima, termasuk dibunuh orang yang menyetubui bahima. Apa bahima? Hewan, ya. Jadi kalau ada orang memperkosa kerbau atau ayam atau apa, dibunuh. Hukumannya dibunuh. Ya. Kalau ada. Ya. Ini hukuman bunuh yang hak, bahkan yang wajib, yang harus dilaksanakan demi taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka di luar itu tidak boleh. Di luar itu tidak boleh terjadi pembunuhan. Ya. Ya, selesai rupanya hadis terakhir ini. Selesai pula bab ini. Ya, insyaallah nanti kita teruskan bab baru. Ad-dalalatu ala khairin wa du'a'u ila al-huda aw dhalal. Ya, barangkali sudah isya. Assalamualaikum ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.